hujan yang deras hanyutkan ku dalam lamunan, terhanyut termakan oleh gelapnya malam. Kulihat jarum jam entak berhenti berputar, mungkin rasa rindu ini sedikit wajar. Sabar, karena rasa rindu ini sudah tak tertahan, menanti kabar trofeo yang akan datang. Dari Januari, Februari diundur terus, Persija bagaikan anak tiri yang tak terurus. Ngarepin trofeo kayak ngarepin mantan, selalu menunggu tak ada kepastian. Aku kangen Persija, kangen kalian semua. Ngarepin trofeo kayak ngarepin mantan, selalu menunggu tak ada kepastian. Aku kangen Persija, kangen kalian semua. Hello Jackmania, apa kabarnya? Hello Persija, kau lagi apa? Aku kangen Persija, kangen kalian semua. Hello Jackmania, apa kabarnya? Hello Persija, kau lagi apa? Aku kangen Persija, kangen kalian semua. Reveal tak pasti liganya malah begini, membuat rasa rindu ini semakin tertatih. Kalian tak bakal pernah mengerti ini jika kalian bukan bagian dari kami. Kami fans fanatik yang gila sepak bola, liga tak ada membuat kami gila. Ini sepak bola bukan rumah sakit jiwa, kenapa banyak orang gila di dalamnya? Turnamen melulu lalu